Mau mencoba berduet gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa ya Bu? Iya. Tasya panggil? Mas Geri. Ayo pacarku. Sini Mas Geri. Iya Beb. Iya. Kenapa Beb? Sini. Gak apa-apa. Aku manggil aja kok Mas Geri. Cuman manggil aja? Ya. Yakin? Yakin? Iya. Oke deh. Oke yuk semuanya. Nyoba laba. Nyanyi semuanya. Mas Gery, terima kasih sudah menemani dan share di sini. Sama-sama. Yuk, semoga. Ayo dilanjut lagi. Terima kasih.